Yo. Sing ono maning masuk bro. Isun welasi. Yo iki Mas Rahmat. Sing ono maning kang isun welasi. Yo iki Mas Rahmat. Kang isun sayangi. Ya. Satu hati yo, untuk semuanya. Sun kelara kali ngono riko tepe adine tinggal iso namung kapetiliane padahal nong jero ati riko sing bisa ke ganti tapi malah gawe ati sun peri saiki sun dewekan nyawang teko kacauan pakok riko tentremi sun wesene riko sing yang hang ono ring tangan ilang kepetik wong lian tekia tekiane ninja sun kelaran kali ono riko tipis atine ninggal iso nemu mabot sun peri saiki sun dewekan nyawang teko kacauan pakar itu tentremi sun wesene lagu ini spesial untuk Ibu Patrias Sadayani. Goyang, Bu Patria Sandayani, goyang. Di masa rembes ringati, tapi ison kuat no ati. Ngalingon noriko tepes ati. Padahal nom jero ati riko sing bisa keganti tapi malah gawe ati sun peri saiki sun dewekan nyawang teko katon riko dendam ati. Yeah,